Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar mengkafani jenazah lelaki dan juga wanita, yaitu mayat laki-laki dan mayat perempuan, sekarang kita akan memasuki pembahasan baru mengenai sifat sholat jenazah. Bagaimana sifat-sifatnya? Karena sholat jenazah sifatnya beda dengan sholat lima waktu yang kita tunaikan. Sifatnya tidak sama seperti sholat-sholat yang lain. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sholat jenazah itu sholat yang la adzana fihi wala la adzana fiha wala iqamah. Sholat yang tidak ada adzan, tidak ada qomat. Wala ruku'a fiha wala sujud. Tidak ada ruku' di dalamnya, tidak ada sujud. Itu sholat jenazah. Kemudian yang dilakukan di dalamnya hanya arba takbirat, empat kali takbir saja. Itu pendapat yang kuatnya, walaupun ada yang berpendapat lima kali takbir, tapi yang kuat, yang masyhur, empat kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar. Setelah itu membaca apa? Tidak perlu membaca doa istiftah, langsung baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Baca surat apa? Al-Fatihah setelahnya. Enggak perlu baca doa istiftah. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Boleh antum setiap kali takbir mengangkat, tidak masalah. Kalaupun antum tidak setiap takbir mengangkat, cuman di awal kali takbir, boleh. Intinya antum menyuarakan takbir empat. Paham ya? Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Membaca salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, membaca doa mayit. Membaca doa untuk si mayit. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paham ya? Para ulama beda pendapat apakah perlu mengubah dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kalau mayitnya laki-laki bagaimana? Kalau mayitnya perempuan bagaimana? Apakah perlu yang seperti itu? Allahumma ighfirlahu warhamha wa'afihi wa'fu anha atau bagaimana? Allahumma ighfirlahu warhamhum atau bagaimana? Pendapat yang kuat oleh Imam Syaukani rahmatullahi alaihi dinukilkan juga oleh Syekh Abdullah Riyani wafakullah. Beliau punya kitab bagus sekali. Beliau meringkas kitab Ahkamul Janais karya Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Beliau ringkas menjadi kitab Mulakhas Ahkamul Janais. Namanya itu bagus sekali. Dinukilkan bahwasanya apa? Tidak perlu mengubah domir. Karena domirnya itu kembali ke mayit. Mayitun. Mayitun mudzakkar atau tidak? Mudzakkar. Ya enggak, kembali ke mayit. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mayit itu umum enggak? Umum atau tidak? Umum atau enggak? Umum. Laki-laki juga mayit. Kalau yang mati laki-laki, yang mati perempuan juga mayit. Faham? Sehingga kalaupun antum tidak mengubah dhamir tidak masalah. Karena kembali ke mayit. Faham belum? Mayitun, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mayit laki-laki atau perempuan tetap mayit itu loh. Sehingga tidak perlu mengubah dhamir Allahumma ighfirlaha warhamha. Kalaupun mengubah tidak merusak makna, tidak masalah. Paham ya? Ini hanya selingan biar nanti antum enggak bertanya-tanya bagaimana kalau mayit perempuan, bagaimana kalau mayit laki-laki. Kita katakan dhamirnya kembali kepada mayit. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mahfum insyaallah. Setelah itu takbir yang keempat. Allahu Akbar. Tidak perlu baca apa-apa setelahnya. Cukup antum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah kapan rukuknya? Enggak ada rukuk. Kapan sujudnya? Enggak ada sujud. perlu adzan enggak? Enggak perlu. Qomat? Enggak perlu juga. Itulah bedanya. Paham ya? Ini tak sebutkan cuplikan di awal permulaan biar nanti ada gambaran. Kalau sholat jenazah, jenazah yang di hadapan imam itu laki-laki, nanti letak imam beda. Kalau jenazah depannya perempuan. Faham? Kalau jenazah laki-laki, maka imam berdiri persis sejajar dengan apa? Kepala jenazah tadi itu. Paham? Kalau laki-laki. Kalau jenazah perempuan, imam posisi berdiri sejajar lurus dengan apa? Pas tengah bagian mayat perempuan, bagian perut. Paham ya? Bukan kepala ya. Nah, barakallahu fiik. Lah kalau mayatnya banyak, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, yang paling depan, depan imam, paham ya? Itu laki-laki. Posisi kepala. Depannya lagi anak kecil. Anak kecil laki-laki ya kepala. Baru depannya perempuan. Di perempuan tersebut tidak sejajar dengan kepala, tapi disejajarkan dengan perut, bagian perut perempuan. Jadi perempuan yang paling dekat kiblat. Paham? Itu cara natanya. Nah, bukan ditumpuk-tumpuk ini bukan. Tapi dijajar depan. Seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu ashabahullah sabian yang ketujuh, sifatus salat alal mayyit. Sifat salat jenazah yaitu menyolatkan mayit. Yukabbir arba'an, takbir empat kali. Allahu akbar. Setelahnya baca surat Al-Fatihah. Perlu enggak baca surat pendek? Pada asalnya enggak perlu, tapi kalaupun baca tidak masalah. Nanti sebutkan nanti ya. Mau baca surat pendek tidak masalah, tapi pada asalnya enggak perlu. Cukup baca surat apa tadi? Al-Fatihah. Mafhum? Naam. Takbir empat kali. Wa yaqra' ba'dal ula, dan membaca setelah takbir yang pertama Al-Fatihah. Membaca surat apa? Al-Fatihah. Diperhatikan kitabnya itu ya. Wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayatan aw ayatain fahasan. Jika dia membaca setelah Al-Fatihah itu dia membaca surat yang pendek atau satu ayat atau dua ayat, maka bagus. Berarti boleh gitu loh. Paham? Wa illa pada asalnya cukup Al-Fatihah saja. Tapi kalau dia mau baca satu ayat atau dua ayat setelahnya, hasan, bagus. Paham? Ini kita berdasarkan apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Paham baik-baik ya? Kita baca lagi. Lil hadits sahih al-warid, dikarenakan hadits sahih yang datang fi dzalik dalam hal tersebut, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, summa yukabbir as-saniyah, setelah itu takbir yang kedua, Allahu akbar. Ayo, setelah itu ngapain? Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ka salatihi fit tasyahud. Bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia bersolawat ketika tasyahud, namanya salat Ibrahimiyah. Paham ya? Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam, perhatikan. Jadi setelah takbir yang kedua membaca selawat. Membaca selawat Ibrahimiyah. Summa yukabbir salisah, takbir yang ketiga. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga, wa yaqul, nah ini. Doanya macam-macam. Antum silakan pilih yang malah yang paling mudah. Ini nanti ada tambahan-tambahan sedikit, tapi yang sering antum dengarkan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paham ya? Ila akhiriha. Ada juga yang lafaz-lafaz lain gitu loh. Jadi antum enggak perlu bingung, selama itu sahih pilihlah yang paling mudah silakan. Kita baca yang di sini. Wa yaqul, kemudian mengatakan atau membaca Allahummaghfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina, ya Allah ampunilah. Naam hambamu, atau ampunilah kami yang masih hidup dan sudah mati. Dan ampunilah kami yang masih, nah barakallahu fikum, hidup menyaksikan dan juga yang sudah meninggal. Dan ampunilah kami yang masih kecil dan juga yang besar. Maksudnya ini doanya dicakupkan semuanya. Wa dzakarina wa ansana, dan lelaki dari kalangan kami dan juga wanita dari kalangan kami, minta ampunan ya. Allahumma man ahyaitah minna fa ahyih al-islam, ya Allah. Barang siapa yang engkau masih menghidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawafaita minna fatawaffa 'alal iman. Ya Allah, dan barang siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah di atas iman. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang sering antum dengar yang ini ya. Nah, jadi enggak perlu pakai panjang tadi, enggak masalah, langsung diambil intinya, ini enggak masalah. Intinya mendoakan situ. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia. Paham ya? Wa akrim nuzulah, dan muliakanlah tempat kembalinya. Hah? Nah, kedudukannya, wasfi' madkhalah, dan luaskanlah, na barakallahu fikum, pintu masuknya. Maksudnya adalah na barakallahu fik, kuburannya. Waghsilhu bil ma'i wassalji wal barq, dan na'am cucilah dia dengan air na barakallahu fikum, es dan salju. Maksudnya apa? Maksudnya dibersihkan. Meminta agar dibersihkan, sucikan dari dosa-dosanya, meminta. Wa naqqih minal khataaya kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran-kotoran yang ada. Nah, seperti itu. Wa abdilhu daran khairan darih, dan berilah ganti untuknya negeri yang lebih baik dari negeri yang pertama. Maksudnya berilah ganti yang terbaik di akhirat daripada dulu tempat tinggal di dunia. Wa ahlan khairan ahli, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dahulu. Wa adkhilhu jannah, dan masukkanlah dia dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar, dan lindungilah dia dari azab kuburan dan azab api neraka. Lindungilah dia dari azab kuburan dan azab neraka. Wafsah lahu fi qabrih, dan luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya. Berikanlah cahaya di dalam kuburannya. Allahumma la tuharrimna ajrah wala tundilna ba'dah. Ya Allah, jangan Engkau mengharamkan bagi kami nah pahala tersebut, dan jangan Engkau menyesatkan kami setelahnya. Nah, ini kalau mau ditambahi panjang seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya kalau antum membaca panjang seperti ini enggak masalah, tapi kalau antum mencukupkan dengan yang sering antum dengar, ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai lafaz wa'idhu min adzabil qabr wal adzabil nar, itu sampai situ pun enggak masalah juga. Paham ya? Jadi semampunya. Setelah itu summa yukabbir rabi'ah, takbir yang keempat setelah itu. Takbir yang keempat. Allahu akbar. Wa yusallim taslimatan wahidatan an yaminih. Kemudian salam, satu kali salam ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendapat yang kuat, para ulama telah menyebutkan nam sempurnakan sekalian dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang inti. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami seperti itu. Naam. Kemudian mengenai safnya, bagaimana safnya? Apakah harus benar-benar tiga? Atau disempurnakan dulu safnya? Kan kita kan diperintahkan untuk menyempurnakan saf. Istau. Ya kan? Atimus safal awal fal awal. Sempurnakanlah saf yang pertama, kemudian yang berikutnya. Nah, apakah ketika belum sempurna saf langsung dibikin tiga? Satu, dua, tiga. Wallah alam, pendapat yang kuat. Kalau itu adalah di suatu ruangan dan memungkinkan dirapatkan safnya, sempurnakan dulu. Walaupun satu saf. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Setelahnya itu kalau ada orang lagi datang, baru belakangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jarak antara makmum dengan imamnya, berapa jaraknya? Dekat boleh enggak? Enggak ada larangan. Karena kan enggak ada sujud, enggak ada ruku' kan itu. Ya kan? Jadi jarak dekat pun enggak masalah. Nah, karena enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Nah. Kita lihat lagi, wa yustahabbu an yarfa yadahi ma'a kulli takbiratin, dan sunnahkan untuk mengangkat enam kedua tangannya setiap kali takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar sampai 4 kali. Tapi ulama alam mana lebih cenderung barakallahu fiik memilih pendapat yang satu kali takbir di awal permulaan. Karena ada beda pendapat sih, ada silang pendapat mengenai hal tersebut, tapi ada pun yang mengangkat setiap kali takbir, layung karena alih tidak diingkari. Paham ya? Nah, jadi takbir yang pertama Allahu Akbar, setelahnya enggak ngangkat. Nah, walaupun ada khilaf dalam hal tersebut ya, sebagaimana takbir ketika sholat id, itu kan 6 rakaat pertama, atau takbir yang 6 rakaat yang pertama, takbirnya berapa? Nah, berapa kali takbir? Rakaat pertama, berapa kali takbir? Salat Id. Berapa kali takbir, Bang? Rakaat pertama 7 kali takbir. 7 kali takbir tanpa takbiratul ihram, berarti 8. Kalau kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir tanpa takbir intiqal, berarti 6. Kan itu. Nah, itu apakah perlu mengangkat setiap kali takbir? Nah, pendapat yang kuat mengangkat di awal kali takbir. Paham ya? Kalaupun seandainya ada yang mengangkat setiap kali takbir, la yungkar alaih, tidak diingkari. Paham? Seperti itu. Ikhwan fi din azza nasakumullah barakallahu fiikum, kita lihat sini. Wa idza kanatil mayyit imra'atan, kalau yang meninggal itu adalah seorang wanita, mayat perempuan, nyukol, nah ini yang disebutkan tadi. Perlu ngubah dhamir atau enggak itu loh. Allahumma ighfir laha ila akhirnya. Wa idza kanat janazah isnatain atau isnain, kalau seandainya jenazahnya dua orang, yuqal Allahumma ighfir lahumā. Ini kalau kembali ke dhamir, kembali ke mayit jumlahnya ewa. Tapi kalau kembali ke lafaz mayit, mayit. Lafaz mayit mufrad enggak? Mufrad, mudzakkar enggak? Mudzakkar. Jadi langsung Allahumma ighfir lahu pun cukup betul. Karena mayit itu umum, mayit laki-laki, mayit perempuan, mayit nah barakallahu fiikum, banyak atau sedikit umum. Paham ya? Kalaupun antum enggak mengubah dhamir enggak masalah, enggak ada larangan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wa in kanatil janazah janaiz aktsar min dzalik, kalau ternyata janazahnya banyak lebih dari dua, qal mengatakan Allah maghfir lahum ila akhirih. Amma idza kana faratan. Naam, faratan itu berarti anak kecil. Paham ya? Atau lebih banyak itu ya. Namat ana barakallahu fiik. Maksudnya anak kecil, apa anak kecil? Faratan itu dijulukan untuk anak kecil. Apabila janazah tersebut adalah anak kecil, maka dikatakan ketika berdoa sebagai penggantinya, nah barakallahu fiik, nah mendoakan dengan doa ampunan. Ewa, addu'a lahu bil maghfirah, Allah maj'alhu faratan wa dhuhran liwalidayya, ya Allah, jadikanlah dia adalah sebagai pendahulu dan simpanan, harta simpanan atau pahala simpanan untuk kedua orang tuanya. Wa syafi'an mujaban, dan juga pemberi syafaat kelak untuk kedua orang tuanya. Allahumma saqil bihi mawazinahuma, ya Allah, beratkanlah nan timbangan keduanya. Wa na'am wa 'azim bihi ujurahuma, dan agungkanlah pahala mereka berdua. Wa alhiqhu bisalihin salafil muslimin salafil mu'minin, dan ikutkanlah dia nan barakallahu fiik dengan orang-orang saleh dari kalangan pendahulu, dari kalangan apa, orang-orang yang beriman. Wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa qih mi rahmatika adzabal jahim, dan jadikanlah dia 6 orang yang diselamatkan dengan rahmatmu dari azab neraka jahim. Ini kalau seandainya apa, kalau seandainya na barakallahu fikum, mayatnya tadi adalah anak kecil atau yang semisalnya. Paham ya? Jadi mendoakan agar menjadi pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Yang terakhir, wa sunnah an yaqifal imam hidha'ar ra'sul rajul. Yang sunnah adalah imam berdiri. Berdiri berhadapan persis dengan kepala mayit laki-laki. Berdiri. Ini imam ya, berdiri ya. Depannya ini kepala mayit laki-laki. Bukan perut ya, bukan bagian perut, sejajar dengan kepalanya. Itu kalau mayit laki-laki. Wa wasil mar'ah, ewa. Dan berdiri sejajar lurus dengan apa? Pas di perut mayit perempuan. Kalau perempuan berarti bukan di kepala, di perut. Jadi misalkan ini imam, mayatnya pas di tengah-tengah gitu. Nah, bukan bagian kepala. Wa an yakuna ar-rajul mimman yalil imam idza sama'atul janaiz, wa na'am. Dan hendaknya mayat laki-laki itu di depan imamnya kalau terkumpul jenazah yang banyak. Ada jenazahnya perempuan, ada yang laki-laki, jenazahnya banyak. Mana yang di depan imam yang mana? Yang laki-laki. Berarti bagaimana posisinya? Kepala, perut ini. Paham ya? Jadi ini laki-laki, bagian kepala. Sebelahnya perempuan, pas disejajarkan, disejajarkan dengan apa? Perut. Terus gitu. Nah, wal mar'ah mimma yali kiblah, ya kan? Mayat perempuan itu yang langsung berhadapan kiblat. Setelahnya kiblat. Berarti setelah mayat laki-laki tadi, mayat perempuan baru kiblat. Wa in kana ma'ahum atfal, tapi kalau ada anak-anak kecil, qaddim as-sabi 'alal mar'ah. Dahulukan anak kecil daripada wanita. Laki-laki besar pas sejajar kepala, anak kecil. Anak kecil tinggal laki-laki atau perempuan. Paham ya? Diletakkannya maksudnya ya. Setelah itu baru mayat perempuan yang besar. Paham urut-urutannya? Jadi di natanya itu bukan nata sejajar ke sana, bukan, tapi depan. Paham? Ya, mayat laki-laki, anak kecil, mayat perempuan itu loh, seperti itu. Kemudian di sini barakallahu fiik, nam summal mar'ah 'ala tiflah. Kemudian baru anak, baru apa? Baru mayat perempuan, kemudian anak kecil perempuan. Afan ya? Mayat laki-laki. Anak kecil laki-laki. Mayat perempuan. Anak kecil perempuan. Paham? Ayo, digambarkan sendiri ya. Dibayangkan sendiri ya. Ayo, na'am. Lihat sini, wa yakunu ra'as-sabi hayal ra'as-rajul, ya kan? Maka menjadilah kepala anak kecil tersebut, nah barakallahu fiik, nam sejajar dengan apa? Kepala mayat laki-laki. Mayat laki-laki, mayat anak kecil sejajar kepala-kepala. Paham ya? Wa wastil mar'ah hayal nam hayal ra'as-rajul. Dan bagian perut perempuan atau mayat perempuan tadi itu, tengah pertengah bagian tengah tadi itu sejajar dengan apa? Kepala laki-laki. Jadi kalau ini kepalanya berarti gini. Bukan di kepala perempuan tapi bagian perut disejajarkan itu. 6. Wa hakadat tiflah, seperti itu pula anak kecil perempuan. Yakunu ra'suha hayal ra'sul mar'ah. Kepalanya itu sejajar dengan kepala perempuan tadi. Wa yakunu wastuha hayal ra'sul rajul. Kemudian menjadilah yang di tengah itu, yang mayat perempuan tadi itu pas tengah-tengah apa? Sejajar dengan kepala mayat laki-laki. Karena dia perempuan ini pas tengah perutnya. Sejajar di sejajarkan ya, sejajar gitu ya. Wa yakunu musallun jami'an khalfal imam. Maka semua makmum yang salat semuanya di belakang imam, semuanya. Di belakang imam, bukan samping imam, di belakang imam. Illa kecuali an yakuna wahidan lam yajid makanan, kecuali satu orang enggak dapat tempat dia. Di belakang penuh, enggak dapat tempat. Nah, maka apa barakallahu fiik, fa innahu yaqif an yaminih, boleh dia apa berdiri di samping kanan imam. Di depan tadi ya, samping kanan imam. Kalau di belakang enggak ada tempat lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau masih ada ya di belakang terus. Nih. Nah, barakallahu fiikum dikondisikan. Kesimpulannya barakallahu fiik, ini kita baru baca matannya. Jadi kesimpulannya salat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama baca apa tadi? Sunat Al-Fatihah. Takbir kedua baca apa tadi? Selawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga baca apa tadi? Doa untuk mayit. Takbir keempat baca apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu adzan atau tidak? Enggak ada adzan. Wala iqamah, wala sujud, wala ruku'. Paham ya? Sehingga perlu diperhatikan, jangan sampai bingung. Nanti sujudnya bagaimana? Rukuknya bagaimana? Enggak ada. Karena sholat jenazah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.